Apa hukum tak bayar parking? Adakah berdosa juga langgar peraturan dunia yang mendapat yang melibatkan bayaran ini? Dalam Quran, dalam hadis tak ada mengatakan kalau kita melanggarkan kesalahan kena bayar gini ke kerajaan apa semua. Tapi itu perkara itu diserahkan kepada pemerintah. Jikalau perkara itu memang perlu dibuat untuk maslahat orang awam, maka barulah Islam membenarkan dikenakan denda-denda kepada kesalahan-kesalahan yang disengajakan. Neh? Ha. Umpamanya sengaja langgar lampu merah. Nak, neh, dalam keadaan orang ramai, maka ini Islam benarkan hukum denda. Kerana melibatkan susah orang lain, beri pelanggar habis orang lain. Tapi kalau tengah malam dia langgar juga lampu merah, nak, lepas tu ada polis seorang baru tubik daripada kubur, nampak samang dia. Pada asal diri saja, hak tu tidak berdosa dengan Allah, tidak berdosa dan tidak bersalah juga pada undang-undang dunia, melainkan atas kertas tu saja. Nak, ada kalanya salah dalam undang-undang dunia, salah juga sisi Allah. Seperti langgar lampu merah, orang yang sedang berjalan, kita tengah merah, kita pergi langgar juga, orang lain berik, aksiden habis, kita salah dunia, salah di akhirat.